Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in, kembali kita melanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, bab man ata'a al-ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlim au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaba. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara pada perkara pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah atau penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, dua hal yang berbeda. Suatu yang haram dikatakan halal, menghalalkan apa yang diharamkan. Atau sebaliknya, suatu yang tahlil ma'aharamallah, menghalalkan apa yang diharamkan. Hukumnya haram, dihalalkan. Yang kedua, hukumnya halal, diharamkan. Ya. Nah, mengikuti taat kepada ulama dan umara dalam perkara ini, faqad ittakhadahum arbaba, maka orang yang mengikuti tersebut telah menjadikan mereka arbaba. Ya. Arbab jamak dari rab, yaitu tuhan-tuhan lain selain Allah. Baik. Kenapa al-muallif rahimahullahu taala memasukkan bab ini dalam kitab tauhid? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, lamma kanat ta'atu min anwa'il ibadah nabbaha al-musannifu rahimahullahu bihadzal bab. Ala wujub ikhtisasil khaliq tabaraka wa ta'ala biha wa annahu la yuta'a ahadun minal khalqi illa idha kanat ta'atuhu fi ghairi maksiatillah. Ketika ketaatan merupakan di antara bentuk-bentuk ibadah, maka al-musannif, penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, mengingatkan tentang bab ini akan kewajiban pengkhususan ketaatan hanya kepada Al-Khaliq, pengkhususan ketaatan hanya kepada Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah ditaati seorang pun dari kalangan makhluk, ya, kecuali ketika ketaatannya itu pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita akan sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang merupakan pembatas, apa yang menjadi batasan ketaatan seorang, ya, kepada selain Allah dan Rasulnya. Arbaban ay syuraka ma'allahi fit tasyri, yaitu syuraka, sekutu bersama Allah dalam perkara pensyariatan. Karena tahrim dan tahlil ini adalah pensyariatan, ya, yang menentukan ini halal, menentukan ini haram itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu ketika di situ bertentangan kalam Allah dan Rasulnya dengan kalam siapapun juga, ya, dalam perkara penghalalan apa yang diharamkan dan pengharaman apa yang dihalalkan, maka kita tidak boleh, ya, mentaatinya. Sebagaimana ini terjadi pada orang-orang terdahulu, pada ahlul kitab, pada ahli Yahud dan Nasara, sebagaimana akan dijelaskan. Kemudian kita akan masuk pada kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, wal muradu bil ulama al ulama bi syar'illah wa bil umara ulul amri al munafidhuna lahu, yang dimaksudkan dengan para ulama di sini adalah ulama yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umara mereka ulul amri, para pemimpin yang melaksanakannya, pelaksana. Dan kedua golongan ini, wahadhani sinfani humal madhkurani fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, faja'alallahu ta'atahu mustaqillah wa ta'ata rasulihi mustaqillah wa ta'ata ulil amri tabi'ah. Walihada lam yukarrar al-fi'lu ati'u fala ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Dan kedua golongan inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ya, dan ulil amri minkum, ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri jadi dua golongan, al-ulama dan al-umara. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada dirinya ya mustaqillah, ketaatan tersendiri, yaitu maksudnya di sini ya dengan jumlah yang lengkap. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ya, kalimat tersendiri, begitu juga taatan pada Rasul. Sementara ketika dikatakan wa ulil amri minkum, tidak dikatakan wa ati'u ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Ya, tanpa diulang ati'unya. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya ketaatan pada ulil amri ini mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, fala. Nah, ini batasnya ini. Bahwasanya ketaatan kepada ulil amri dan juga ketaatan kepada siapapun di kalangan makhluk ya, selain ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang kita diperintahkan untuk taat, taat kepada orang tua misalnya, berbakti kepada orang tua, batasannya ini ya, selama itu adalah taatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Ketika itu adalah perbuatan yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ketika itu adalah perbuatan yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kaidah yang berikutnya, fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini hadis. Ya, ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada perkara maksiat kepada Al-Khaliq maka tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ya. Orang tua, bos, pemimpin siapapun itu. Ya. Batasnya apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu batasnya. Selama itu bukan perkara maksiat, maka kita taati. Ya. Wa ulul amri hum ulu sya'an wa humul ulama li'annahu yustanadu ilaihim fi amri syar'i wal ilmi bihi. Wal umara li'annahum yustanadu ilaihim fi tanfiri syara' wa imdaihi. Wa idha istaqamatil wa idha istaqamal ulama'u wal umara'u istaqamatil umuru wa bifasadihim tafsudul umuru li'annal ulama'a ahlul irsadi wad dilalati wal umara'a ahlul ilzami wat tanfid. Dan ulul amr hum ulus sya'an, ya, pemilik sya'an, pemilik perkara-perkara yang sya'an, memiliki perkara-perkara yang penting. Siapa mereka? Yaitu ulama yang disandarkan kepada mereka syariat dan ilmu tentang syariat, dan umara, pemimpin penguasa yang disandarkan kepada mereka apa? Tanfidus syara, ya, pelaksanaan, menjalankan syariat itu mereka, ya, dengan hukum mereka. Ya. Ulama tugasnya menjelaskan, ya, menjelaskan hukumnya demikian, ya, syariatnya demikian. Yang menjalankan umara, maka ketika ulama dan umaranya istiqamah di atas al-haq, ya, istiqamatil umur, maka perkara-perkara yang ada di tempat tersebut, daerah, wilayah tersebut juga istiqamah, ya, berlangsung dengan tertib, tenang, ya. Dan kalau rusak ulamanya dan umaranya, ya, waliyadu billah, nasallallahu afwa wal afiyah, ya, ulamanya, ya, memang yang dianggap ulama, ya, cari makanya dari situ, ya, umaranya, pemimpinnya juga zalim terhadap rakyatnya, misalnya demikian. Ya. Bagaimana keadaan suatu negeri yang demikian? Ya tadi akhirnya para ulamanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadinya. Ya. Nah, ini yang bahaya dan ini yang menjadi rusaknya suatu negeri. Tafsudul umur, rusak semuanya. Karena para ulama ahlul irsad wa dilalah, mereka yang membimbing, mereka yang menunjukkan mana yang hak, mana yang benar. Kalau yang hak disembunyikan, ya, kemudian ditunjukkan yang batil, dianggap ini adalah al-haq, ya, kemudian dijadikan dalih oleh para umaranya untuk misalnya melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya. Ya, nasallahu alaihi wa sallam. Ya. Wal umara ahlul ilzam wa tanfidz, sementara umara ahlul ilzam, mereka yang mengilzam, mengharuskan, ya, tanfidz, melaksanakan. Ya. Perintah bahwasanya harus demikian demikian, peraturan dibuat, peraturan dibuat, dasar hukumnya, itu namanya ilzam tanfid. Baik, qauluhu fi tahrimi ma ahallallah, fi tahrimi ma ahallallah ay fi ja'lihi haraman ay aqidatan aw amalan, yaitu menjadikan yang halal menjadi haram, ya, baik secara keyakinan ataupun amalan. Ya, kalau keyakinan lebih ngeri lagi, diyakini yang haram jadi halal. Kalau amalan mungkin hanya sekedar mengikuti hawa nafsu saja. Baik, au tahlil ma harramallah, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ai fi ja'lihi halalan aqidatan au amalan. Menjadikannya halal baik secara akidah atau amalan. Sallallahu alaihi wasallam. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya halal kemudian diharamkan. Ya, bisa enggak terjadi? Bisa saja. Ya, bisa saja. Ya. Atau mengharamkan apa yang dihalalkan, bisa enggak? Bisa juga. Ya. Kalau yang banyak mungkin menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, menghalalkan apa yang diharamkan. Ya. Baik. Apalagi di waktu, di zaman di mana batas-batas halal dan haram itu menjadi rancu. Ya, banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan. Ya, itu dijalankan menjadi halal. Ya. Dan itu menjadi lebih parah lagi ketika di situ ada mereka yang mansubin ilal ilm, dinisbahkan kepada ilmu, dianggap sebagai alim ulama yang ikut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Amma bihil balwa. Oh ya. Musibahnya menjadi umum di mana-mana. Rasulullah fiya. Fatahrim ma ahalallah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Hukumnya halal kemudian dikatakan haram. Ini mungkin kayaknya kalau yang sering orang menghalalkan apa yang diharamkan, tapi mengharamkan yang sudah halal kok diharamkan. Ya. Bisa enggak? Bisa saja. Ya, nanti akan dijelaskan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ini siapa orang yang sering melakukannya. Fatahrimu ma ahalallah la yankusu darajatun. Fil ismi an tahlili ma haramallah. Dan mengharamkan, ya, menjadikan apa yang halal menjadi haram, ini tidak kurang derajat dosanya daripada menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, bahkan bisa lebih apa? Bisa lebih besar dosanya, lebih parah. Wa katsirun min dzawil ghairah minan nas tajiduhum yamiluna ila tahrim ma ahallallahu aksar min tahlil al haram. Ya, dan kebanyakan orang yang dzawil ghirah, memiliki kecemburuan dalam ketaatan, dalam Islam. Ya, dalam Islam punya semangat dalam mengamalkan Islam, tapi ilmunya kurang. Baik. Akibatnya apa? Tajiduhum, engkau dapatkan mereka yamilun ila tahrimi ma ahalallah, terhadap pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yushaddid. Ya, mereka tasaddud dalam hal ini. Keras dan kaku dalam hal ini. Ya. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang perkara yang secara hukum misalnya merupakan adab saja, ya, atau hukumnya mustahab, ya, tapi menyikapinya seolah-olah itu adalah perkara yang wajib dan melanggarnya adalah keharaman. Nah, ini sering terjadi pada orang yang mulai muncul ghirahnya, semangat dan kecemburuannya terhadap al-Islam. Ya. akhirnya disamaratakan oleh orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang menganggap remeh perkara yang haram sehingga dihalalkan. Nah, ini kan dua kubu yang berbeda. Baik. Sehingga apa? Sehingga ya nanti ya dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Padahal bisa jadi itu haram, bisa jadi itu halal, tapi dianggap haram oleh sebagian orang. Nah, ini kalau zaman sekarang ini sudah betul-betul kabur batasannya. Ya, yang jelas-jelas haram, ya, itu saja sudah banyak orang yang menganggap itu halal, menganggap itu bukan terkadang bukan halal tapi suatu hal yang biasa, lumrah, ya. Itu saja kalau kita naikkan sedikit, rame, viral, ya. Apalagi kalau yang ternyata keliru seorang menghukuminya, halal dia katakan haram, keliru dia menghukuminya, diikuti oleh banyak orang, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Yamiluna ila tahrimi ma ahalallahu aktsar min tahlilil haram bi aksil mutahawinin. Kebalikan dari al-mutahawinin, orang yang menganggap enteng, ya, bergampang-gampangan dalam syariat. Ah, ini enggak apa-apalah, enggak apa-apalah. Akhirnya perkara-perkara yang haram dihalalkan. Baik. Wa kilahuma khata'un. Dan keduanya keliru. Kedua-duanya keliru. Ya, wa ma'adzalik, dalam keadaan demikian, fa inna tahlilal haram idza lam yatabayyan tahrimuhu. Taib. Ada yang kelewat. Wa ma adzalika fa inna tahlilal haram fimal aslu fihi al-hil ahwan min tahrimil halal. Ya, dalam keadaan demikian, sungguhnya menghalalkan yang haram, ya, menghalalkan yang haram, satu yang haram dikatakan halal, fimal aslu fihil hil, terhadap yang asalnya adalah halal, ahwan min tahrimil halal, ini lebih ringan daripada mengharamkan yang halal. Ya, dalam makanan misalnya, hukum asal makanan halal, ya, hukum asal makanan halal. Baik. Hukum asal makanan halal. Ada orang yang menghalalkan suatu yang haram. Ini lebih ringan kata Syekh daripada suatu yang halal dikatakan haram. Li'anna tahlilal haram idza lam yatabayyan tahrimuhu fahuwa mabniun 'alal asl. Wa wal hil wa rahmatullahi subhanahu sabaqat ghadabah fala yumkinu an nuharrima illa ma tabayyana tahrimuhu. Karena menghalalkan suatu yang haram, kalau tidak jelas keharamannya, maka dia dibangun di atas asal, hukum asal yaitu halal. Ya, tidak jelas hukum asalnya. Hukum asalnya halal, sudah. Nah, ketika suatu yang halal ini diharamkan, ini lebih berat daripada suatu yang keharamannya belum jelas, ya dikatakan haram. Ya. Seorang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia menyempitkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara wa rahmatullahi subhanahu sabaqat ghadabah. Ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mendahului kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yumkinu an nuharrima illa ma tabayyana tahrimu. Maka tidak mungkin kita mengharamkan kecuali apa yang jelas-jelas haram. Wali annahu adyaq wa ashad wal aslu an tabqa al umur ala al hil wasi'ah hatta yatabayyan at tahrim. Karena hukum yang haram padahal yang hukum asalnya adalah halal, dia perkara yang sempit, sedikit. Ya, sedikit. Ya. Tidak ada yang dijelaskan halal itu satu persatu dalam perkara makanan. Ya. Ikan halal, sapi halal, kambing halal, enggak disebutkan. Yang disebutkan apa? Yang haram. Ya, yang disebutkan yang haram. Ya, babi misalnya, bangkai, ya khamer, yang jelas-jelas haram. Selain yang disebutkan haram, hukum asalnya apa? Halal. Kembali pada hukum asalnya. Baik. Wal aslu an tabqal umuru alal hil wasi'ah. Dan hukum asalnya, ya, segala perkara selain ibadah itu tabaqa al-umur alal hil, tetap pada hukum asalnya itu halal dan si'ah, ke lapangan sampai jelas keharamannya. Ya, ini ya dalam perkara kehidupan sehari-hari. Adapun dalam perkara ibadah, amma fil ibadat fayushaddad, kebalikannya. Ya, fayushaddad. Li'annal asla al-man'u wa tahrim hatta yubayyinahu syar'u syarat. Ya, asalnya adalah ya isyaddad, yaitu di harus tegas dalam perkara ibadah. Ini ada apa enggak syariatnya? Hukum asalnya mana? Tidak boleh seorang beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kebalikannya. Kalau seorang melakukan perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, kemudian dinasihati, itu tidak ada contohnya. Ya, kemudian bertanya, apa dalilnya kalau ini haram? Ini tidak boleh dilakukan. Ya kebalik dong. Kita yang nanya kepada kamu, apa dalilnya kamu melakukan demikian? Kalau ada dalilnya, kita ngikut. Bukan kita mau nyalahin, enggak, kita mau ngikut. Ya. Kalau kalian melakukan yang kalian lakukan dan kalian anggap ibadah, taqarrub ilallah, itu ada dalilnya, sahih dalilnya, ada tuntunnya dari Rasulullah SAW. Kita bukan mau nyalahin, kita mau ngikut. Nah, itu jawabnya gitu. Jangan kesannya mau nyalahin, kesannya kita mau ngikut. Ya, tapi ada enggak? Kalau ada, kita ngikut. Kalau enggak, ya kita enggak mau. Dan kamu juga jangan dong. Masa kamu mau beribadah tanpa dasar? Ya. Nah, wa tahrim, dan pengharaman, sampai ada penjelasan dari syariat bahwasanya itu adalah ibadah. Ya. Kama kila, sebagaimana dikatakan, wal aslu fil asya, wal aslu fil asya'i hillun wamna ibadatan illa bi idni syari'i. Dan hukum asal pada fil asya, pada segala sesuatu, yaitu di luar ibadah, adalah hil, halal. Wamna, dan laranglah suatu ibadah kecuali dengan izin syari', ya, yang mensyariatkannya. Qala qawluhu arbaban jam'u rabb. Arbaban jamak dari rabb. Wa huwal mutasarrif al-malik, ya, menguasai, yang mengendalikan, yang ya pemilik. Wa tasarruf nau'an, tasarruf qadari wa tasarruf syar'i. Ya, pengendalian, penguasaan secara takdir atau secara syara'. Kalau secara takdir, ya pasti terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada yang mentaati syariat Allah dan ada yang tidak melakukannya. Qala faman ata'al ulama ata'al ulama'a fi mukhalafati amrillahi wa rasulihi faqad ittakhadahum arbaban min dunillah bi'tibari tasarrufi syar'i li'annahu i'tabarahum musyarri'ina wa tabara tashri'ahum syar'an yu'mal bihi wabil aksi al umara. Maka barang siapa yang mentaati para ulama dalam perkara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka dia telah menjadikan mereka sebagai arbab, sebagai rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Bi'tibari tasarrufi syar'i, ya, dari sisi tasarruf syar'i, yang mensyariatkan. Mereka menganggap para ulama tersebut adalah musyari'in, ya, yang membuat syariat dan menganggap syariat mereka adalah suatu syariat yang diamalkan. Wabil aksi al-umara, dan sebaliknya al-umara. Wallahu alam, anda enggak paham maksudnya wabil aksi al-umara ini kebalikan dari sisi apa? Yang anda pahami justru demikian juga halnya umara. Kalau kita mentaati umara dalam perkara yang mengisi Allah dan Rasulnya, sama, ya, karena judulnya demikian. Qala wa qala Ibnu Abbas. Kita masuk kepada beberapa al-adillah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, hampir-hampir turun kepada kalian, ya, batu-batu dari langit, itu hampir turun azab kepada kalian. Aku berkata qala Allah wa qala Rasulullah, aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kalian berkata, ya, Abu Bakar dan Umar berkata demikian-demikian. Dibenturkan antara perkataan Abu Bakar dan Umar dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu saja, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yushiku antanzila alaikum hijara, ya hampir saja turun, ya jatuh kepada kalian batu-batu dari langit. Ya, apalagi yang kelasnya di bawah Abu Bakar, kelasnya di bawah Umar. Ya, ya nasallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, tapi qaulu Ibnu Abbas hijaratan min sama'i min fawq, ya dari atas, tanzilu alaikum uqubatan lakum, sebagai hukuman untuk kalian. Taib. Wanuzul, taib. Wanuzulul hijarah minas sama' laisa bil amri mustahil, dan turunnya batu-batu dari langit bukan perkara yang mustahil. Sebagaimana yang terjadi pada ashabul fil misalnya. Ya, warsana alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil. Ya, begitu juga yang terjadi pada kaumnya Lut. Inna arsana alaihim hasiban illa ala Lut. Najainahum bisahar. Wal hasib alhijarah, ya, tahsibuhum minas sama. Ya, batu yang menghujam mereka dari langit. Qauluhu aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Sementara Abu Bakar wa Umar afdalu hadhihi al-ummah wa aqrabuha ila as-shawab. Ya. Abu Bakar dan Umar ini yang paling utama dari para sahabat. Sepakat. Tidak ada yang menyelisihi. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in yuti'u Abu Bakar wa Umar yarsudu. Seandainya mereka mengikuti dan mentaati Abu Bakar dan Umar, mereka akan mendapatkan bimbingan, tunjuk. Rawahu Muslim. Ya. Wa rawa riya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ya. Teladanilah dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW mengatakan walaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiin min ba'di tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajid. Ya. Alaikum bisunnati, wajib kalian bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah alul khulafai rasyidil mahdiin min ba'di. Siapa alul khulafai rasyidun? Empat khalifah yang kita kenal. Ya, sunnah mereka, sunnah mereka. Itu di kita diperintahkan untuk berpegang teguh. Tamassaku biha, pegang teguhlah dengannya. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Walam yu'raf an Abi Bakar wa Umar annahuma khalafa nassan bi ra'yihima. Dan tidak didapatkan dari Abu Bakar dan Umar yang mereka menyelisih yang betul-betul nas dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat keduanya. Ya. Tapi dalam keadaan demikian, ketika terjadi benturan, kalaupun ada, ya, dianggap kalaupun ada benturan, yang dianggap benturan antara kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalamnya Abu Bakar dan Umar, maka kita dilarang untuk taklid pada keduanya. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya yang sebagaimana perkataannya Al-Imam Malik rahimahullah, ya, bahwasanya kullu qawlin yu'khad wa yurad. Setiap perkataan itu bisa diambil, bisa ditolak. Illa qawlu sahibi hadal qabr. Kecuali perkataan penghuni kubur ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini asalnya demikian. Ya, kita berpegang kepada dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.